berjumpa lagi. Oh, serasa kesejukan hati hadir kembali. Sekian lama ku merindukan suasana yang penuh ceria, bercanda tawa ria bersamamu. Canda ria bersama kita akan bahagia. Canda ria lupakan derita yang ada. Bercanda ria bersama kita.